tumbasi. Mangga-mangga sing pait napa sing legi. Legi wae tambah eseme bakule. Tambah malih cabene puyang. Mangga-mangga janji orang datang nganyang. Nganyang wae wong pengin sanding bakule. Tambah malih jamune kates. Jamu kates wong urip wajib sing bares wae wong ngesir karo bakule. Yen mengkono mas ditukani, sing dukani ki sapa?